Pernah nggak Anda melakukan transaksi di sebuah aplikasi? Layar di HP Anda sudah menampilkan animasi pembayaran sukses, saldo di dompet digital Anda juga sudah terpotong, tapi... Tapi email konfirmasinya nggak pernah datang. Nah, iya. Atau yang lebih parah lagi, pesanan Anda sama sekali nggak masuk ke sistem penjual. Anda mungkin bertanya-tanya gitu ya, gimana mungkin sebuah sistem tahu persis bahwa Anda sudah membayar, tapi di detik yang sama dia bisa ya lupa memberitahu sistem pengiriman? Itu skenario horor yang sangat klasik sebenarnya. Akar masalah dari kejadian kayak gitu hampir selalu bermuara pada kegagalan komunikasi antar komponen di dalam arsitektur aplikasi tersebut. Oke. Okay. Kita kan nggak lagi berhadapan dengan satu program tunggal yang berjalan mulus dari atas ke bawah. Saat ini kita berhadapan dengan ekosistem terdistribusi yang sangat rentan terhadap miskomunikasi. Tapi lebih pada batas integrasinya. Dan, nah, itulah misi eksplorasi mendalam kita hari ini. Betul sekali. Kita akan membedah sebuah dokumen teknis yang sangat menarik dari bab 2.3 berjudul Contract Testing dan Mocking. Kita bakal membongkar gimana sistem modern yang super kompleks ini bisa mengelola komunikasi antar layanannya tanpa saling merusak. Dan kita juga akan bahas kenapa tes tradisional itu seringkali kebobolan. Iya, untuk melihat skala masalahnya secara utuh, kita perlu ingat lagi soal pergeseran arsitektur perangkat lunak. Mayoritas aplikasi modern berskala besar yang Anda gunakan tiap hari itu sudah meninggalkan arsitektur monolit. Mereka beralih ke microservices, kan? Tepat. Alih-alih satu codebase raksasa, kita sekarang bicara tentang puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan layanan independen. Semuanya dikembangkan oleh tim yang beda-beda, dan siklus rilis mereka juga sepenuhnya terpisah. Mari kita bedah ini. Bayangin arsitektur di balik platform e-commerce besar yang Anda pakai. Saat Anda buka aplikasinya, ada layanan khusus buat user profile. Terus ada layanan terpisah untuk produk katalog, shopping cart, order management, payment gateway. Sampai ke promotion engine dan shipping. Iya, semuanya. Mereka beroperasi di ruangnya masing-masing, tapi mereka sangat bergantung satu sama lain. Layanan order itu kan bakal lumpuh total kalau dia nggak bisa narik data dari layanan produk atau pembayaran, ya kan? Betul. Dan ketergantungan ini yang ngebentuk sebuah dependensi graf yang luar biasa rumit. Setiap interaksi API di dalam graf tersebut adalah titik kegagalan potensial. Kita biasanya menyebut kerentanan ini sebagai service coupling. Masalahnya langsung meledak kalau ada breaking API change. Berarti ini bukan soal server yang tiba-tiba mati, ya? Bukan. Ini soal perubahan spesifikasi yang merusak. Bayangin tim yang ngurus layanan user memutuskan buat ngubah format data. Tadinya mereka pakai username huruf kecil semua, terus diubah jadi username pakai huruf besar di tengah. Atau camel case. Atau mereka menghapus field lama yang mereka kira udah nggak dipakai lagi. Nah, itu dia. Bagi tim user itu cuma refaktor kecil-kecilan. Tapi bagi layanan order yang mencoba membaca JSON tersebut dengan ekspektasi ejaan yang lama, langsung kena null point exception. Tepat. Dan layanan order langsung crash. Belum lagi risiko hidden dependency atau ketergantungan yang terselubung. Wah, ini biasanya kejadian kalau ada yang potong ompas, kan? Iya, contoh klasik anti-pattern ini adalah saat beberapa layanan melakukan direct read ke satu database yang sama tanpa lewat API. Oh, share database. Betul. Begitu skema database itu dimigrasi sama tim pemilik aslinya, layanan lain yang diam-diam numpang baca data di sana bakal langsung tumbang tanpa ada peringatan error saat kompilasi. Mengingat betapa rapuhnya interaksi antar microservices ini, reaksi refleks dari banyak engineer biasanya adalah nambahin lebih banyak integration test. Logikanya kan, kalau kita taruh semua layanan di environment testing, terus kita uji semuanya dari ujung ke ujung, kita pasti bisa nangkap bug ini sebelum rilis ke pengguna. Secara teori, terdengar sangat ideal. Tapi di realitas sistem terdistribusi, mengandalkan integration test yang utuh itu sangat mahal, sangat lambat, dan luar biasa rapuh. Karena kita harus menjalankan semuanya bersamaan. Iya, kalau Anda punya 50 layanan, memutar semuanya di lingkungan CI secara bersamaan itu butuh resource server yang masif. Dan itu belum ngomongin soal mimpi buruk yang namanya flaky test, ya? Nah, flaky test ini yang bikin frustrasi. Anda jalankan tes, hasilnya gagal, Anda kesel, terus Anda klik rerun, tanpa mubar satu baris kode pun. Dan tiba-tiba tesnya hijau, sukses. Betul, ini sering banget terjadi karena masalah timing, network latency, atau race condition saat 50 layanan itu mencoba sinkronisasi satu sama lain secara real time. Sangat sulit mencari tahu layanan mana yang sebenarnya jadi biang kerok kegagalan tersebut. Padahal environment produksi itu kan sangat dinamis ya. Kita pakai rolling updates atau canary deployments. Tepat sekali. Versi 1.0 dari layanan A bisa saja hidup berdampingan melayani trafik bersama versi 1.1 selama berjam-jam. Lingkungan tes integrasi tradisional hampir mustahil mereplikasi semua kombinasi mutasi versi yang sedang aktif secara bersamaan. Berarti kita butuh paradigma pengujian yang lebih terisolasi, tapi tetap bisa menjamin kompatibilitas. Dan disinilah dokumen sumber kita memperkenalkan pendekatan contract testing. Ya, contract testing. Konsepnya sangat elegan sih menurut saya, karena dia bertumpu pada satu ide simple, yaitu spesifikasi eksplisit. Kita memetakan interaksi antara consumer dan provider ke dalam sebuah kontrak. Kontrak ini mendefinisikan semuanya dengan sangat detail, mulai dari request payload, metode HTTP yang dipakai, query parameters, headers, sampai struktur response body-nya. Termasuk format error handling-nya juga kan? Kayak kalau ada kegagalan HTTP 400 atau 500, strukturnya harus seperti apa? Betul. Pemisahan peran antara consumer atau pengguna layanan dan provider atau penyedia layanan adalah kunci utama kenapa tes ini sangat scalable. Karena kita nggak perlu memutar database asli atau puluhan layanan lainnya. Tepat. Kita murni menguji di lapisan antar muka saja. Kita cuma memverifikasi bahwa provider merespons persis seperti yang tertulis di kontrak dan konsumer mengirimkan permintaannya persis seperti aturan yang disepakati. Karena terisolasi, tes ini jalannya cuma dalam hitungan milidetik. Dan disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen ini. Sumber, kita membedah pendekatan spesifik yang disebut Consumer Driven Contract Testing atau CDCT. Dinamikanya benar-benar dibalik di sini. Iya, di arsitektur zaman dulu, tim provider itu biasanya sangat otoriter. Mereka bikin API, mereka rilis, terus konsumen disuruh adaptasi sendiri. Tapi di CDCT, justru konsumenlah yang mendikte ekspektasi mereka terhadap layanan provider. Pergeseran tanggung jawab ini sangat krusial ya untuk mencegah perubahan sepihak. Kalau kita lihat alur kerjanya dengan framework seperti PACT, tim consumer akan nulis unit test buat client API mereka. Terus mock server dari PACT bakal merekam itu kan? Betul. PACT merekamnya dan mengenerate sebuah file kontrak dalam format JSON. File ini merepresentasikan ekspektasi spesifik dari consumer yang kemudian diunggah ke sebuah repositori sentral. Yang namanya PACT Broker itu ya? Iya, PACT Broker. Jadi kalau tim provider mau merilis kode baru, pipeline CI mereka wajib berinteraksi dengan broker ini. Sistem CI akan mengunduh semua kontrak JSON dari berbagai consumer, lalu menjalankan ulang request tersebut ke instance lokal dari provider. Dan kalau ada satu saja struktur respons yang meleset dari ekspektasi consumer, pipeline akan langsung memblokir proses deployment detik itu juga. Wah, mekanisme blocking ini ngasih jaminan keamanan yang luar biasa tinggi ya. Tim provider jadi tahu persis data apa aja yang secara aktif lagi dipakai sama layanan lain. Mereka nggak bisa lagi sembarangan menghapus field cuma karena metrik internal mereka bilang field itu jarang diakses. Tapi tentu saja, pendekatan CDCT ini butuh infrastruktur terpusat dan disiplin yang tinggi. Terutama kalau satu provider dipakai oleh ratusan konsumer internal. Waktu verifikasinya bisa lumayan bengkak. Betul. Makanya sumber kita juga menyeimbangkan pembahasan dengan pendekatan alternatif, yaitu API Schema Validation. Oh, ini pakai skema deklaratif kayak OpenAPI atau Swagger gitu ya? Ya, atau JSON Schema. Ini jadi single source of truth. Pendekatan ini sangat kuat untuk menjaga konsistensi dokumentasi, karena spesifikasinya disimpan di skema registry. Keunggulan utamanya pasti di skalabilitasnya, kan? Tentu. Tim provider cuma perlu memastikan implementasi kode mereka selalu sinkron dengan skema lewat tes otomatis. Sementara tim consumer bisa langsung mengenerate boilerplate kode dari skema tersebut. Itu sangat meminimalisir human error pas lagi memparsing data. Walaupun consumer di sini rasanya lebih pasif dibanding CDCT, idealnya sih kedua pendekatan ini digabungkan. Itu sweet spot-nya. Gunakan OpenAPI untuk dokumentasi luas dan terapkan tes berbasis consumer-driven untuk mengunci alur transaksi yang paling kritis. Nah, ngomong-ngomong soal tes yang diisolasi, kita harus bahas satu topik yang sering banget jadi perdebatan, mocking. Yang menarik di sini adalah betapa seringnya istilah mocking disalahpahami oleh banyak engineer. Iya, semua hal tiruan disebut mock. Padahal Gerard Messaros membedah konsep tes doubles ini jadi 5 kategori yang sangat spesifik. Ini penting karena pakai jenis tiruan yang salah bisa menyembunyikan bug yang fatal. Mari kita perjelas untuk pendengar. Pertama, ada dummy. Ini simpel banget. Cuma objek kosong yang dilempar sebagai argumen biar kompilator nggak protes. Lalu ada fake. Ini implementasi shortcut yang berfungsi penuh secara logika, tapi jelas nggak layak buat produksi. Contohnya kayak pakai in-memory database buat ngetes fungsi database lokal. Tepat. Terus kita naik ke stub. Stub ini pada dasarnya adalah jawaban statis yang sudah di hardcode. Kalau fungsi A dipanggil, selalu kembalikan nilai B. Nggak ada logika rumit di dalamnya. Barulah kita masuk ke mock yang sebenarnya. Mock ini objek dinamis yang mencatat riwayat interaksi. Jadi Anda bisa memverifikasi di akhir tes. Misalnya, apakah fungsi simpan ini dipanggil tepat 1 kali dengan data user yang benar? Dan yang terakhir adalah spy. Ini ngebungkus objek aslinya, ngebiarin kodenya jalan normal, tapi diam-diam dia memonitor argumen yang masuk dan respons yang keluar. Memahami bedanya ini penting banget, biar kita nggak jatuh ke jebakan overmocking. False confidence atau rasa aman palsu. Betul. Kalau kita terlalu banyak memock dependensi eksternal, dashboard CI kita bakal kelihatan hijau semua, 100% sukses. Tapi sebenarnya kita sama sekali nggak nguji integrasinya. Kita cuma memvalidasi bahwa mock yang kita tulis itu bekerja sesuai dengan asumsi kita sendiri. Dan asumsi manusia itu seringkali terlalu optimis. Ini mengingatkan saya pada studi kasus pertama di dokumen kita, soal tragedi mock sempurna. Oh, itu contoh yang sangat klasik. Ceritanya ada layanan order yang dikembangkan pakai stub untuk memanggil layanan inventory. Si engineer mengkonfigurasi stubnya biar selalu ngejawab stok tersedia dalam waktu 10 milidetik. Unit testnya pasti jalan kencang banget? Iya, coverage kodenya tembus 90%. Lulus semua, meluncurlah ke produksi. Tapi produksi itu kan alam liar. Pas lagi ada flash sale, trafik tiba-tiba melonjak gila-gilaan. Layanan inventory yang asli pasti langsung kewalahan memproses query ke database. Tepat. Waktu respons inventory melar. Dari yang tadinya cuma 10 milidetik, jadi 2 detik. Dan karena tim order terlalu percaya diri dengan mock 10 milidetik mereka di awal, mereka nggak pernah repot-repot bikin timeout handler. Nggak ada batas waktu tunggu sama sekali. Akibatnya, semua thread di layanan order menggantung nungguin respons yang lambat itu. Memorinya penuh dan boom, seluruh sistem checkout tumbang. Kerugian finansialnya pasti nggak main-main. Kegagalan berantai yang murni disebabkan oleh tes double yang naif. Solusi praktisnya adalah berhenti pakai stub internal yang terlalu sempurna dan mulai gunakan mock server sungguhan. Kayak wire mock untuk back-end atau MSW buat front-end ya? Ya, mock service worker. Dan alat ini nggak boleh cuma disetel buat membalas status 200 oke dengan cepat. Kita harus sengaja menyetelnya untuk mereplikasi kondisi buruk di dunia nyata, kasih network delay secara acak, atau putus koneksinya secara sepihak untuk simulasi connection reset by peer, atau kembalikan respons JSON yang terpotong di tengah jalan. Tujuannya satu, untuk melihat apakah layanan Anda bisa melakukan graceful degradation saat dependensinya mulai kacau. Oke, jadi kita udah mengamankan lapisan pengujiannya. Tapi kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa API itu hidup dan terus berevolusi. Ini membawa kita ke bagian mengelola perubahan, yaitu soal versioning dan integrasi CI/CD. Laporan emas dalam evolusi API adalah menjaga backward compatibility atau kompatibilitas mundur. Berarti kalau kita cuma nambahin field baru yang sifatnya opsional ke dalam payload response, itu aman ya? Itu non-breaking change. Sangat aman. Konsumer yang pakai versi lama bakal otomatis mengabaikan field baru tersebut. Tapi ada kalanya Anda terpaksa melakukan breaking change. Misalnya kita ngubah hierarki JSON-nya atau ganti mekanisme login sama sekali. Nah, dalam situasi itu, Anda butuh strategi depresiasi yang elegan. Anda nggak bisa langsung matikan endpoint versi lama begitu saja. Harus ada negosiasi versi dan masa transisinya. Betul. Praktek terbaiknya adalah pakai HTTP header seperti depreciation atau sunset. Ini ngasih peringatan terprogram ke konsumer bahwa layanan ini akan pensiun. Jadi mereka punya waktu untuk migrasi sebelum akhirnya kita membalas dengan status 410 gone. Dan selama masa transisi itu, kita harus melakukan routing antar versi dengan benar. Entah itu lewat UR iPad seperti V1 dan V2, atau lewat header. Ini sangat vital, apalagi kalau sistem Anda pakai strategi deployment seperti Canary atau Blue-Green. Oh iya, karena di deployment bertahap itu, versi lama dan versi baru bisa hidup bersamaan di server yang berbeda. Kalau nggak ada versioning yang ketat, traffic dari klien lama yang kebetulan nyasar ke server baru bakal langsung error. Disinilah integrasi CI/CD bertindak sebagai penjaga gerbang kualitas. Pipeline otomatis akan melakukan pull request blocking kalau kontraknya dilanggar. Mekanisme ini benar-benar menghapus elemen kelalaian manusia dari persamaan ya. Dan ngomong-ngomong soal kelalaian, dokumen kita punya studi kasus kedua yang sangat dramatis. Bencana fintech. Ini studi kasus yang mewakili ketakutan setiap arsitek di perusahaan keuangan. Tipe data field amount dari yang tadinya integer menjadi string. Alasannya cukup logis dari kacamata mereka karena mereka butuh mengakomodasi presisi desimal untuk transaksi internasional. Betul. Tim payment mengubah kodenya, tes internal mereka sukses, dan langsung dirilis ke produksi. Tapi di balik layar, ada layanan notifikasi email dan layanan analitik harian yang masih bergantung pada skema lama. Mereka masih berekspektasi field amount itu berupa angka integer bulat. Begitu transaksi mulai mengalir, payment gateway sukses memotong saldo pengguna. Tapi ketika data transaksi itu dikirim ke layanan hilir, layanan notifikasi gagal memparsing string desimal tadi. Hasilnya, pembayaran sukses, tapi email resi nggak pernah terkirim. Pengguna pasti langsung panik karena mengira uang mereka hilang entah kemana. Komplain meledak. Dan lebih parahnya lagi, layanan analitik juga gagal menjumlahkan data tersebut. Jadi laporan rekonsiliasi keuangan hari itu hancur total. Dan kegagalan asinkron kayak gini sangat susah dideteksi karena dari sisi payment, transaksinya sukses. Seandainya mereka mematuhi disiplin kontrak testing, pipeline mereka bakal teriak dari awal bahwa layanan notifikasi butuh integer. Solusinya harusnya gimana tuh? Alih-alih merusak field lama, mereka harusnya bikin field baru, misalnya amount string. Biarkan field lamanya tetap hidup sampai semua konsumer selesai bermigrasi secara aman. Sangat elegan. Tapi untuk benar-benar menguji ketahanan sistem secara penuh, kontrak testing dan mock server aja rasanya nggak cukup, kan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kontrak testing itu brilian buat memvalidasi interaksi logis. Tapi sistem terdistribusi itu selalu dihantui oleh hukum fisika dan kegagalan infrastruktur jaringan. Atau apa yang terjadi kalau sebagian jaringan tiba-tiba terputus? Atau saat terjadi thundering herd. Bayangkan sebuah layanan baru saja di-restart dan tiba-tiba langsung dihantam oleh puluhan ribu request yang tertunda secara bersamaan. Atau masalah retry storm ya. Layanan merespon agak lambat, terus klien otomatis mencoba ulang terus-menerus tanpa jeda, yang akhirnya malah bikin servernya beneran mati karena kelebihan beban. Tepat. Itulah kenapa engineer di perusahaan top beralih ke chaos engineering. Alih-alih nunggu server jebol jam 3 pagi di hari Minggu, kita justru mengundang bencana itu ke lingkungan produksi secara sengaja. Secara sengaja, di hari kerja, saat semua engineer lagi pada ngumpul dan standby bawa kopi mereka. Pakai alat kayak chaos monkey gitu ya? Ya, kita secara sistematis menyuntikkan kegagalan. Kita matikan instance database utama, kita blokir port jaringan, atau kita injeksi CPU load sampai 100%. Tujuannya buat melihat secara langsung apakah circuit breaker kita beneran kebuka untuk mencegah kegagalan berantai? Dan apakah logika fallback kita bekerja, misalnya mengembalikan data cache yang lama daripada ngasih layar blank error ke pengguna? Kontrak memastikan Anda tahu cara berinteraksi. Chaos engineering memastikan Anda bisa bertahan hidup saat interaksi itu mustahil dilakukan. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita rangkum untuk Anda yang mendengarkan, pertama, kontrak testing adalah fondasi yang memberikan batasan dan ekspektasi absolut antar layanan mikro. Kedua, mocking itu sekedar alat ukur, jangan sampai ia memberi ilusi keamanan. Ketiga, jadikan otomatisasi CI/CD sebagai penjaga gerbang yang tanpa kompromi. Dan keempat, selalu rancang sistem Anda dengan satu asumsi kuat. Kegagalan bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan kepastian. Sebagai penutup, dokumen sumber kita memberikan satu kutipan pamungkas yang sangat kuat. Kontrak yang ditegakkan secara otomatis. Pada akhirnya, semua alat yang kita bahas ini adalah tentang melembagakan disiplin komunikasi antar tim. Sebuah ringkasan yang sangat mengena. Dan ini memicu satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Jika mesin dan baris-baris kode JSON saja membutuhkan kontrak eksplisit yang ditegakkan secara otomatis agar tidak terjadi salah paham dan bencana, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hal ini untuk kehidupan kita? Apakah kita sedang menuju era di mana agen kecerdasan buatan akan merundingkan, menulis, dan memperbaiki kontrak-kontrak integrasi ini secara mandiri secara real-time tanpa perlu campur tangan engineer manusia sama sekali? Jika mesin bisa menegosiasikan aturannya sendiri demi mencegah kekacauan, di mana letak peran kita sebagai arsitek di masa depan? Sesuatu yang layak untuk Anda renungkan. Saya sangat menikmati sesi penelusuran kali ini. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga untuk mengeksplorasi kompleksitas sistem terdistribusi ini bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.